yang sifatnya kontan dan terlihat dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terlihat dan juga ditangguhkan nanti di akhirat. Yeah. Ini semuanya tentunya dikarenakan lemahnya keimanan mereka. Dikarenakan mereka tidak meyakini terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, padahal kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan dunia itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat nanti. Nah, tapi kebanyakan manusia yang tertipu mengatakan wa kaifa abi'u hadiran naqdan musyahadan fi hadidar bighaibin nasi'atan fi darin ukhra ghairi hadihi. Maka bagaimana mungkin aku menjual sesuatu yang ada di hadapan mata, yang sifatnya kontan dan disaksikan di negeri dunia ini, bagaimana aku menjual dunia ini dengan kenikmatan yang tidak terlihat, kenikmatan yang ditangguhkan di negeri yang lain, bukan di negeri dunia ini. Ini menurut pandangan kebanyakan manusia. Nah, bagaimana kita menjual kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang terlihat, yang kita rasakan di negeri ini, yang kita saksikan, bagaimana kita menjualnya, nikmat dunia ini dengan kenikmatan akhirat? Kenikmatan akhirat yang tidak terlihat, nah, dan juga ditangguhkan nanti. Wa yanḍamu ila dhalika dha'ful iman wa quwwatu da'i sahwa. Ya. Yang mendorong pernyataan yang mereka ucapkan tersebut dikarenakan lemahnya keimanan dan kuatnya dorongan syahwat. Dikarenakan lemah keimanan tadi, sehingga lebih mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dikarenakan dorongan syahwat, ambisi terhadap dunia, sehingga dia mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Wa mahabbatul ajilah wa tasabbuh bibanil jinsi. Dan juga dikarenakan kecintaan terhadap kenikmatan yang segera, dan dikarenakan dia serupa dengan orang-orang yang sejenisnya. Benar Allah mengatakan tentang kebanyakan manusia, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, tadi dikarenakan lemahnya keimanan yang ada pada manusia. Dan dikarenakan dorongan syahwat yang kuat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mendahulukan kehidupan dunia lemah keimanan. Tidak bisa mengendalikan syahwatnya terhadap dunia. Nah, fa'aksarul khalqi fi hadhi tijaratil khasirah allati qala Allah subhanahu fi ahliha ulaika alladhina ashtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunsarun. dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-86. Maka kebanyakan manusia di dalam perniagaan yang merugikan ini, ya, ini kebanyakan manusia berada dalam perniagaan yang merugikan ini. Ya. Mereka menjual kehidupan akhirat untuk mendapatkan kehidupan dunia. Nah, ini merupakan perniagaan yang sangat merugikan sekali. Menjual kehidupan akhirat yang kenikmatannya sangat besar, kenikmatan yang abadi, yang langgeng, mereka jual dengan kehidupan dunia. Hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Dan juga penuh dengan kekurangan-kekurangan. Nah, ini keadaan kebanyakan manusia. Berada pada perniagaan yang merugikan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang melakukan perniagaan ini. Ulaika alladzina astarawul hayatad dunya. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Ya. Mereka beli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sehingga yang mereka inginkan kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Ya. Ini keadaan orang-orang kafir. Nah, sehingga Nabi mengatakan, ad-dunya siznul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Disebut penjara dikarenakan tidak bisa leluasa melakukan apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Tidak leluasa, tidak bebas melaksanakan apa yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Yeah. Ada perintah, ada larangan. Tapi dunia ini jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Yeah. Orang kafir merasa bebas. Apa yang diinginkan oleh syahwatnya, mereka lakukan. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, mereka lakukan. Nah, tapi Allah sebutkan, mereka, orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, fala yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan azab dari mereka. Walahum yungsurun, dan mereka tidak diberikan pertolongan. Tidak diringankan azab kepada mereka. Dan juga tidak ditolong. Mereka mendapatkan azab dan siksa yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fihim, dan juga Allah mengatakan tentang mereka, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan tidak beruntung perdagangan, perniagaan mereka. Yeah. Kalau tidak beruntung, berarti mereka mendapatkan kerugian. Yeah. Dalam perniagaan mereka. Bagaimana perniagaannya? Perniagaan mereka itu adalah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yeah. Sehingga mereka lebih memilih untuk mendapatkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wama kanu muhtadin, dan juga mereka tidak diberikan petunjuk. Nah, fa idza kana yawmut taghabun dhahara lahumul ghabn fi hadhihi at-tijarah fataqatta'u 'alayhim an-nufus hasarat. Maka apabila di hari kiamat nanti nampak bagi mereka tertipunya dalam perniagaan ini, Ketika di akhirat nanti baru mereka sadar. Ternyata perniagaan yang mereka lakukan di dunia ini penuh dengan tipuan. Baru mereka sadar di hari kiamat nanti. Fataqat ta'u alaihimun nufus hasarat. Maka ketika itu jiwa-jiwa mereka merasakan kerugian-kerugian yang besar. Nah, sehingga yang ada hanya penyesalan saja. Bukan waktunya untuk memperbaiki dirinya. Bukan waktu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kerugian-kerugian yang mereka dapatkan. Mereka baru sadar itu ketika di hari kiamat. Ternyata perniagaan yang dilakukannya perniagaan yang sangat merugikan sekali. Ketika mereka menjual akhiratnya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ketika mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Nah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Ini perniagaan yang sangat merugikan sekali. Nah, ketika di hari kiamat, nampak bagi mereka. Bagaimana tertipunya mereka dalam perniagaan ini, sehingga mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Wa amarabihun fa innahum ba'u faniyan bibaqin. Adapun orang-orang yang beruntung, sesungguhnya mereka menjual sesuatu yang fana dengan kenikmatan yang abadi. Ini orang yang beruntung. Mereka menjual kehidupan dunia untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi. Wa khasisan binafis. Mereka menjual sesuatu yang murah dengan sesuatu yang bernilai, berharga, sesuatu yang mahal. Nah, ini beruntung. Kehidupan dunia, kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina, kehidupan yang murah. Mereka jual kehidupan dunia tersebut dengan kehidupan yang berharga. Kehidupan yang mahal, itu kehidupan akhirat. Wa haqiran bi'azim. Mereka menjual sesuatu yang hina, yang rendah, dengan sesuatu yang besar dan agung. Wa qalu ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha hatta tabi'a habbana min Allah wa dalil akhirati biha. Dan mereka mengatakan, ma miqdaru hadhihi dunya. Apa nilai dunia ini dari awal sampai akhirnya sehingga kita rela untuk menjual bagian kita dari Allah dan negeri akhirat dengan kehidupan dunia ini. Ini mereka orang-orang yang beruntung. Saya mengatakan demikian. Apa sih nilainya dunia ini? Sehingga kita rela dan ridha menjual bagian kita dari Allah dan bagian kita di akhirat hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Fa kaifa bima yanalu 'abdu minha fi hadhihi az-zamani al-qasir alladhi huwa fil haqiqati ka ghafwati hulmin la nisbata lahu ila daril qararil batta. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mendapatkan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut pada waktu yang singkat ini, yang hakikatnya itu hanya bunga-bunga mimpi saja. Nah, itu hanya bunga-bunga mimpi saja. La nisbata lahu ila dalil qara' al-batta. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, sama sekali terhadap negeri yang kekal dan abadi. Nah, kenikmatan dunia ini kenikmatan yang sangat rendah, sangat kecil. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Nah, Qala Ta'ala Allah mengatakan, "Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Nah, dan ingatlah pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka, ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Nah, seakan-akan mereka tidak berdiam di dunia ini melainkan hanya sesaat di waktu siang. Yata'arafuna bainahum. Nah, di waktu itu mereka saling berkenalan di antara mereka. Ini ketika Allah kumpulkan mereka. Mereka menyadari bahwasannya, nah, tinggal di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya sesaat di waktu siang saja. Ini menunjukkan bahwasannya singkatnya hidup di dunia ini, sementara kehidupan di akhirat kehidupan yang abadi. Bahkan ukuran satu hari di dunia miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Ya, dibandingkan dengan akhirat itu satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Apa? Satu hari di akhirat bayangkan 1000 tahun di dunia. Nah, perbandingan sangat jauh sekali akhirat ini. Ya. Kehidupan dunia kehidupan yang singkat. Nah, buat apa kita berambisi untuk mendapatkan kenikmatan yang singkat tersebut? Wa qala ta'ala mengatakan, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat? Fima anta min dhikraha, siapakah engkau? Maka dapat menyebutkannya, menyebutkan waktunya. Siapa engkau? Nah, sehingga dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntaha. Hanya kepada Rabbmu muntaha. Kesudahannya, penentuan waktunya. Kapan terjadi hari kiamat? Hanya Allah yang menentukan. Innama anta mundiru man yakhshaha. Sebenarnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan kepada orang yang takut kepadanya. Ya. Takut akan terjadinya hari kebangkitan, hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Maka pada hari mereka melihat hari kiamat, nah, seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia ini melainkan hanya di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Ya. Ketika tegak hari kiamat, mereka baru menyadari bahwasanya kehidupan dunia itu hanya saat saja. Ya. Hanya tinggal di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan ayat-ayat yang lainnya semakna dengan ayat yang disebutkan tadi. Ya, yang menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini kehidupan yang singkat. Kenikmatan dunia ini kenikmatan yang fana, yang akan hancur, akan sirna. Ya. Sehingga orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beruntung, mereka akan menjual kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Nah, ya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang bodoh, yang akan mendapatkan kerugian yang besar ketika mereka menjual kehidupan akhirat yang langgeng, yang abadi, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Nah, ini orang-orang yang bodoh. Adapun orang-orang yang cerdas, dia akan menjadikan dunia ini sebagai samudra, lautan, dan dia jadikan amalan soleh sebagai bahtera, kapal yang mengarungi lautan samudra tersebut, sehingga dia sampai kepada tujuan. Nah, Imam Nawawi menyebutkan suatu syair, inna lillahi ibadan futona, talakud dunya wa khawful fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayin watona, ja'alu fiha lujjatan wa takhadu salihal a'mali fihi sufuna. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba-hamba yang pintar. Inna lillahi ibadan futana, talakud dunya wa khawful fitana, meninggalkan dunia dikarenakan khawatir, takut fitnah dunia. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayin watona, mereka memperhatikan dunia ini. Ketika mereka mengetahui bahwasannya dunia bukanlah tempat tinggal yang selama-lamanya, ja'alu fiha lujjatan, mereka menjadikan dunia ini bagaikan lautan, bagaikan samudra. Wattakhadu, dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh sebagai bahtera yang mengarungi lautan tersebut. Ja'alu fiha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fihi sufuna. Ini hamba-hamba yang cerdik. Ya, menjadikan dunia sebagai lautan samudra, kemudian menjadikan amalan-amalan soleh sebagai bahtera yang mengarungi lautan tersebut, sehingga sampai pada tujuan yang diinginkan. Nah, sampai kepada akhirat. Ya, dunia bukan tempat tinggal selama-lamanya, tapi tempat untuk kita berbekal. Ya, berbekal amalan-amalan soleh untuk tempat yang selama-lamanya di akhirat nanti. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Allah mengatakan, berbekal-bekallah kalian, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.